Apakah seorang yang berpuasa sunnah atau wajib dan dia mimpi basah, apakah batal puasanya atau tidak? Tidak batal. Tidak membatalkan puasa sama sekali. Cukup dia mandi dan melanjutkan puasanya.